بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, masih di dalam pembahasan Kitabu Al-Jinayat, pembahasan tentang jinayat, kejahatan atau pidana yang terkait dengan fisik. Kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, walau syaraka al-amidu mukhti'an fala qisasa ala ahadin. Apabila orang yang sengaja syaraka mengikuti atau bersama-sama ikut serta, bersama-sama ikut serta. Apabila orang yang sengaja melakukan, yaitu melakukan jinayah, melakukan kejahatan, dia ikut serta dengan orang yang melakukannya mukhti'an, tidak sengaja. Jadi, ada yang sengaja, dia mungkin berniat untuk melukai, tetapi yang memang berniat atau sengaja, dia hanya ikut-ikutan saja. Dia ikut-ikutan bersama orang yang sebenarnya melakukannya tidak sengaja. Ya, walau syaraka al-amidu mukhti'an. Kalau orang yang sengaja ikut serta bersama orang yang mukhti, yaitu dia melakukannya tanpa disengaja, dalam kasus ini fala qisasa ala ahadin, maka tidak ada qisas atas salah seorang di antara mereka. Di dalam menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah ta'ala berkata, لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ بِفِعْلَيْنِ. Karena kejahatan itu terjadi disebabkan oleh perbuatan dua orang. أَحَدٌ مَا يُجِبُ الْقِصَصْ وَالْآخَرُ يَنْفِيهِ. Yang mana dari dua orang ini ada yang mengharuskan qisas dan ada juga yang menafikan adanya hukuman qisas. Ya, jadi ada yang dua orang, satu sengaja, satu tidak sengaja. Yang sengaja ikut-ikutan dengan yang tidak sengaja. Yang sengaja, yang melakukannya dengan sengaja, ikut-ikutan dengan yang tidak sengaja. Kalau menurut penjelasan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, tidak ada qisas di dalam kasus itu. Karena kenapa? Di dalam kasus ini, ya, kejahatan terjadi disebabkan oleh dua perbuatan. Perbuatan pertama mengharuskan adanya qisas, yaitu yang sengaja. Adapun perbuatan yang kedua, yanfihi, menafikan adanya qisas, karena dia melakukannya tidak sengaja. Fa'awratha syubhata fi fi'lil mukhti. Maka ini memberikan apa yang kita sebut dengan asyubuhah. Ya, dan dalam satu riwayat dikatakan al-hududu tudra'u bisyubuhah, bahwa hukuman pidana itu, ya, misalnya qisas, tidak bisa dilakukan ketika ada syubhat, ada kesamaran, ada ketidakjelasan. Wa hadza, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wa hadza idza lam yakun fi'lul 'amid yaqtadil qisas. Tetapi ini dalam kondisi yang dilakukan oleh orang yang sengaja itu adalah sesuatu yang tidak berkonsekuensi qisas. Artinya kalau dia membawa senjata tajam lalu dia arahkan ke bagian yang menyebabkan terbunuh, itu lain cerita. Ya. Wa hadza idza lam yakun fi'lul 'amidi yaqtadil qisas. Ini kalau perbuatan orang yang sengaja tidak mengharuskan adanya qisas. Misalnya, kama law kana fi'luhu yaqtulu law infarada wa kana fi'lu ghairihi la yaqtul fa innahu yuqtas minhu. Tetapi kalau seandainya perbuatan orang yang tidak sengaja itu tidak mengakibatkan kematian, sedangkan perbuatan yang sengaja itu memang secara kebiasaan mengakibatkan kematian, fa innahu yuqtas minhu, maka dalam kondisi itu dikisos. Ya, dikisos. Kapan tidak dikisos? Kalau perbuatan yang sengaja itu secara umum, secara kebiasaan tidak mengakibatkan apa, kematian. Ya. Walau syaraka al-ajnabiyu aban iqtassa minal ajnabi. Kalau ada orang yang ajnabi, artinya orang lain, syaraka, dia ikut serta bersama seorang ayah membunuh anaknya. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV masih ingat, bahwa tidak dikisos seorang ayah ketika dia membunuh anaknya, tetapi diberikan hukuman yang lain. Lalu bagaimana kalau sang ayah yang membunuh anaknya tersebut, ya, bersama orang lain, ya, ayah selamat dari qisas karena dia adalah usul, yaitu dia adalah orang tua yang darinya lahir anak tersebut. Lalu bagaimana orang lain yang membersamai sang ayah, apakah dia dikisos atau tidak dikisos? Dikatakan di sini, walau syaraka, seandainya syaraka ikut serta, al-ajnabiyu, seorang ajnabi, aban, seorang ayah, jadi seorang ajnabi, orang lain ikut-ikutan bersama seorang ayah di dalam melakukan kejahatan kepada anak. Maka dalam kasus ini, ditegakkan hukum qisas atas orang ajnabi, yaitu yang bukan siapa-siapa, dan tidak dilaksanakan qisas atas ayah tersebut. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna fi'la kullan minhuma yaqtadi fil asl al-qisas. Sebenarnya perbuatan keduanya, baik itu ajnabi ataupun bapak, ajnabi orang lain ataupun ayah, keduanya mengharuskan adanya qisas. Hukum asalnya begitu. Karena itu sengaja. Li'annahu amdun udwanan. Amdan udwanan. Karena di situ ada unsur permusuhan dan kesengajaan. Wa innama lam yuqtas minal ab limani'il ubuwah. Adapun tidak dikisos si ayah karena ada penghalang, yaitu sifat ubuah, bahwa dia bapak atas orang yang meninggal tersebut. Ya, fayuqtas minhu alal asl wala mani'a fil musyarik. Tetapi tidak ada penghalang atas orang yang ikut serta. Jadi pemirsa Niaga TV bisa bayangkan ya, ada seorang ayah membunuh anaknya, dan itu terjadi hari-hari ini. Kejadian kita dengar di berita. Tetapi dalam dia membunuh, ada orang lain yang ikut serta dalam kejahatan tersebut. Hukum asalnya dua orang ini terkena qisas. Hukum asalnya begitu. Tapi ayah terhalang dari terkena qisas dengan sebab namanya ubuah dalam ilmu fikih. Karena dia sebagai ayah. Nabi mengatakan tidak dikisos seorang ayah atas anaknya. Artinya ayah selamat dari kisos karena dia punya sifat ubuah. Tetapi al-musyarik yang ikut serta, tidak ada penghalang dia untuk dikisos. Maka dia tetap dikisos. Walaupun ayahnya tidak dikisos. Tapi dia yang ikut serta melakukan kejahatan dikisos. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Naqib rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita al-qisasu fil jirahat. Qisas terkait dengan luka. Ya, qisas terkait dengan luka. Wa yajibul qisasu aidan fi kulli jurhin intaha ila azmin. Wajib kita melaksanakan qisas fi kulli jurhin, pada setiap luka, intaha ila azmin. Ya, jadi kita wajib melaksanakan qisas apabila luka yang ditimbulkan itu telah mencapai tulang. Ya, seseorang melukai kawannya menggunakan pisau dan luka itu sampai ke tulang. Atau biasa disebut dengan al-muwaddihah. Apa itu al-muwaddihah para pemirsa Niaga TV? Ya, summiyat bidzalika li'anna al-asla an takshifa al-izm wa tudihuha. Ya, karena disebut muwaddihah karena ketika luka itu terjadi tulangnya kelihatan. Nah, kalau tulangnya kelihatan kan mudah mengukurnya. Kalau tulangnya kelihatan mudah mengukurnya. Artinya ya tinggal dilukai dengan luka yang sama sampai mentok di bagian tulang. Yang repot kalau kurang dari itu, bagaimana mengukurnya? Di senti pun diukur pakai senti pun susah mungkin. Ya, oleh karenanya luka yang memungkinkan dilaksanakan qisas adalah al-mudihah. Al-mudihah. Yaitu kullu jurhin intaha ila azam, azamin. Setiap luka yang mencapai bagian tulang. Firra'si, baik luka itu di kepala, wal wajah atau di bagian wajah. Wajurhul abadi atau di bagian lengan atas, wasaqi atau di bagian betis, wal fakhidh di bagian paha. Idzan tahal jurhu ilal azam. Dalam kondisi lukanya sampai ke tulang. Wal muradu bil mudihati bintihail jurhi ilal azmi Yang dimaksud dengan al-mudihah yang tadi kita sebutkan adalah luka yang sampai ke bagian tulang. An ya'lama wusul as-sikin awil masallah masalan ilal izam. Wa la yushtaratu zuhurul izam wa ru'yatuhu. Ya, tidak disyaratkan tulang itu harus kelihatan, yang pasti dipastikan dia sampai ke tulang. Terkait dengan hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa wajabal qisasu fi mithli hadhil jirahat li'anna al-mumatsalata mumkinatun." Wajibnya dilaksanakan qisas di dalam kasus seperti ini karena kita bisa merealisasikan arti mumatsalah, kesamaan. Kalau hanya luka saja susah mengukurnya. Kedalamannya, panjangnya, lebarnya susah diukur kalau hanya luka biasa. Tapi kalau sampai tulang itu lebih mudah untuk diapa? Dihitung, sehingga terlaksanalah apa yang dimaksud dengan qisas, yaitu mumatsalah, artinya setara sebanding. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45, wal juruha qisas. Di dalam luka-luka itu ada qisas. Wala tatahaqqaqu al-mumatsalatu fi ghairi ma dzukira min al-juruh. Dan tidak bisa terlaksana al-mumatsalah sama, ya, kecuali dalam kondisi luka yang disebutkan oleh beliau. Li'annaha la ta'man fiha ziyadah awin naqs. Karena kalau tidak sampai tulang, ya susah diukur ini sudah pas atau mungkin lebih atau mungkin kurang. Fala qisasa fiha, dalam kondisi tidak ada kepastian lebih atau kurang, maka tidak ada qisas di dalamnya, kata beliau. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Idza kana al-qatlu khata'an aw 'amda khata'in aw alal amru fil 'amdi bil 'afwi ila diyah wajabatid diyatu." Ibnu Naqib berkata, apabila pembunuhannya tidak disengaja atau mirip dengan sengaja, atau pada akhirnya pembunuhan yang disengaja berakhir dengan diat, artinya keluarga korban memaafkan. Jadi ada tiga kondisi. Kondisi tidak sengaja, seperti disengaja, kondisi disengaja, tetapi keluarga korban tidak mau melaksanakan qisas tapi diganti dengan diat. Maka dalam kondisi ini, dalam tiga kondisi ini, wajabati ad-diyatu. Wajiblah dalam tiga kondisi ini, baik pembunuhan yang tidak sengaja atau mirip seperti sengaja, atau yang disengaja tapi keluarganya memaafkan. Ya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adha'un ilaihi bihsan, kata Allah. Apabila keluarga korban memaafkan, maka ada konsekuensi, yaitu membayar di diat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 96, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an." Tidaklah boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali kalau itu terjadi tanpa disengaja. "Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabati mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi." Dan barang siapa yang membunuh dengan tidak disengaja, maka dia harus membebaskan budak yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarga korban. "Illa ayya saddaku," kecuali kalau keluarga korban hendak bersedekah, artinya mereka tidak menerima diat tersebut. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa jika terjadi perbunuhan yang seperti disengaja, masih ingat para pemirsa Niaga TV, definisi seperti disengaja, dia melakukan itu dengan sengaja. Targetnya pun sudah dia tentukan. Tetapi dia menggunakan alat atau dia memukulkan ke bagian tubuh yang biasanya tidak sampai menyebabkan kematian, tapi meninggal. Itu namanya syibhul amat. Atau seperti disengaja. Nah, itu pun tidak bisa ditegakkan qisas, tetapi diyat. Berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, qatilul khata shibhul amat, qatilus sauti sauti wal asa. Orang yang terbunuh tidak disengaja atau seperti disengaja, mi'atun minal ibil, maka diatnya adalah 100 ekor unta. Arba'una minha khalifahu fi butuni fi butuniha auladiha fi butuniha auladuha. 40 dari 100 ekor itu adalah unta yang bunting, ya, unta yang bunting. Lalu dikatakan di sini, wadiyatul hurril muslim az-zakar mi'atun minal ibil. Adapun diat apabila seorang muslim yang merdeka, laki-laki, dia terbunuh misalnya, baik tidak sengaja atau seperti disengaja, atau disengaja tapi dimaafkan, maka diatnya adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta, kalau satu untanya saja 35 juta dikali 100, berarti ada angka 3,5 miliar yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan atas korban yang dia bunuh. Fa in kana amdan fahiya mughallazah min thalathati awjuhin. Apabila pembunuhannya adalah pembunuhan yang disengaja, maka hukumannya bersifat mughallazah, ya, diberikan hukuman yang diberatkan. Apa itu hukuman yang diberatkan? Yang pertama, kaunuha halatan. Diat itu harus dibayar segera, langsung, tidak bisa dicicil. Kaunuha halatan, harus dibayar langsung. Wa alal jani, yang kedua, sebagai bentuk taglis, hukuman yang berat, bahwa denda itu diambil dari harta si terpidana, orang yang melakukan kejahatan, bukan dari harta kabilahnya, bukan dari harta keluarga besarnya, tapi hanya harta dia saja. Wa musallasah, dan nanti untanya dibagi ke dalam 3 jenis unta. Berat. Apa saja jenis untanya? 30 hiqqah. 30 ekor unta yang berumur genap 3 tahun masuk tahun keempat. Hiqqah. Kemudian 30 jaza'atan. 30 ekor unta yang berusia 4 tahun masuk tahun yang kelima. Wa arba'ina khalifatan, dan 40 ekor unta yang hamil. Berat ini para pemirsa Niaga TV. Ya. Jadi kalau pembunuhannya bisa dibuktikan di pengadilan sengaja, maka hukumannya hukuman yang paling berat kalau dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, kaunuha halan. Kaunuha halan. Harus dibayar langsung kontan. Kaunuha halatan, harus halatan. Yang kedua, alal jani, itu dibebankan atas pelaku pidana. Dan yang ketiga, unta yang jumlahnya 100 itu dibagi menjadi 3 kategori, berusia 4 tahun, berusia 5 tahun, 30 yang 4 tahun, 30 yang 5 tahun, dan 40 unta yang dalam kondisi sedang bunting. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man qatala mu'minan muta'ammidan dafa'a ila awliya'il maqtul, Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia harus membayar denda kepada keluarga korban. Fa in sya'u qatalu. Kalau keluarga korban berkehendak, mereka bisa melaksanakan qisas atas orang tersebut. Wa in sya'u akhadhu ad-diyata. Tapi jika mereka ingin, mereka pun bisa mengambil diyat. Wahia dan diyat pembunuhan sengaja 30 hiqqah. 30 ekor unta yang berusia 4 tahun. Wa 30 jaza'atan. 30 ekor pula unta yang berusia 5 tahun. Wal arba'una khalifah. Wal arba'una khalifah. Dan 40 ekor unta yang bunting, yang hamil. Wama salahu alaihi fahwalahum. Adapun kalau misalnya keluarganya ingin apa namanya memberikan keringanan dan lain sebagainya, itu kembali kepada mereka. Ya. Wadhalika litashdidil aql, kata Nabi. Sesungguhnya itu adalah bentuk tashdid ay tagliz, yaitu bentuk hukuman yang keras terhadap pelaku pembunuhan yang sengaja. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala beliau berkata, wa in kana 'amda khata'in. Tetapi kalau pembunuhannya seperti disengaja. Tadi sudah kita definisikan ya, tidak seperti disengaja itu memang dia sengaja melakukan perbuatan tersebut atas target tertentu, tetapi dia menggunakan alat atau dia pukulkan ke bagian tubuh yang biasanya tidak menyebabkan kematian. Fahiya mughallazah min wajhin wahidin. Dia diberatkan dari satu sisi, tapi kalau sengaja kan diberatkan dari tiga sisi. Pembayarannya harus halatan, sumber diatnya dari hartanya sendiri, yang ketiga jenis hewannya dibagi jadi tiga. Tapi kalau ini adalah syibhul amdi, mirip dengan sengaja, maka hanya satu sisi taglisnya bagaimana itu dijadikan berat, yaitu kaunuha musallasatan, bahwa unta yang jumlahnya 100 itu dibagi menjadi tiga. Ya, menjadi tiga dalam arti sama seperti sebelumnya. 30 hiqqah, 30 jaz'ah, dan 40 khalifah. 40 unta yang bunting. Wa mukhaffafatan min wajhain. Tetapi diringankan dari sisi yang lain. Apa itu? Kaunuha mu'ajjalah. Ini bisa dicicil, mu'ajjalah. Artinya bisa dibayar secara bertahap kalau dia pembunuhan yang seperti disengaja. Wa alal aqilah, dan juga pembayarannya itu dikembalikan atau dibebankan atas al aqilah, yaitu kabilah mereka, kabilah si pembunuh tersebut. Apalagi di bangsa Arab itu ada kabilah. Kalau kita mungkin keluarga besar, nanti keluarga besar semua patungan mengeluarkan uang bagaimana agar bisa membayar apa diat orang tersebut. Jadi diberatkan dari sisi bahwa jenis hewan yang harus dikeluarkan sama dalam kasus pembunuhan yang disengaja, tetapi diringankan bahwa ini bersifat muajjal, bisa nanti ditunda pembayarannya sesuai kemampuan, dan sisi yang lain ini dilakukan, dibebankan atas al-aqilah, yaitu keluarganya. Ya, bukan hanya dia yang melakukan pembunuhan yang seperti disengaja, tapi keluarganya yang lain pun mengumpulkan uang agar bagaimana saudaranya ini selamat dari apa namanya bisa terlepas dari kewajiban. Wa in kana khata fa hiya mukhaffafah min thalathi awjuhin. Tetapi kalau pembunuhannya adalah pembunuhan yang tidak sengaja, maka diringankan dari tiga sisinya. Artinya, tiga sisi itu waktu pembayarannya bisa ditunda, lalu beban ini dibebankan kepada aqilah, keluarganya. Lalu yang ketiga, sisi keringanannya kalau pembunuhan tidak sengaja, mukhammasah, yaitu untanya dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah 20 ekor dari jenis bintu makhot. Ini masih ringan ya, bintu makhot, yaitu unta yang berusia genap 1 tahun masuk tahun kedua, bintu makhot. Jadi 20 ekor dari jenis bintu makhot. Kemudian isyrina bintalabun, 20 ekor dari jenis bintalabun, yaitu unta yang berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Wa isyrina ibnalabun, dan 20 ekor dari unta jantan yang berusia 2 tahun masuk tahun ketiga, itu namanya ibnulabun. Wa isyrina hiqqah, kemudian 30 dari jenis hiqqah, unta yang berusia 3 tahun masuk tahun keempat, dan 20 dari jenis jazza'ah, yaitu unta yang berusia 4 tahun ya, masuk tahun kelima. Berarti kalau pembunuhan itu tidak disengaja, maka dia diberikan keringanan dari 3 sisi. Satu, muajjalan, bisa dibayar secara bertahap. Yang kedua itu ditanggung oleh keluarga besarnya. Yang ketiga, mukhammas, artinya untanya bukan tiga jenis seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan usia 3 tahun masuk tahun keempat, atau usia 4 tahun, usia 5 tahun, kemudian 30 usia 4 tahun, 30 usia 5 tahun, 40-nya adalah yang hamil. Itu kalau sengaja dan seperti disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, dibaginya menjadi 5. 20, 20, 20, 20. 20 dari bintu makhot, yaitu unta betina yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua. 20 dari bintu labun, yang usianya berarti 2 tahun masuk tahun ketiga. Lalu 20 dari ibnu labun, ya, jantan yang berusia 2 tahun lebih. Kemudian 20 dari hiqqah, 20 dari jaza'ah. Itu para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, kami mengundang para pemirsa dimanapun Anda semua berada. Anda bisa menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Ada pertanyaan panjang sekali, kami berharap pertanyaannya jangan terlalu panjang, singkat saja agar lebih mudah lebih cepat dibaca. Tapi sudah terlanjur, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu saya sekolah madrasah kelas 5, saya bercanda sama teman-teman sekelas saya. Saya menutup pintu dari dalam dan ada teman saya tinggal di luar. Saya tahan pintu dan teman saya gak bisa masuk. Tapi kami hanya bercanda saja, gak berkelahi, kami sambil tertawa. Tapi tiba-tiba ada guru yang datang ke kelas. Kami terus dibuka pintu dan langsung menampar saya waktu itu. Jari tangan sama cincinnya berbekas di pipi saya sampai memerah. Saya menangis sampai saat ini di usia 30 saya masih membencinya. Setiap saya melihat wajah orang itu langsung mengingat kejadian itu dan saya sangat membencinya. Apakah salah atau berdosa karena masih membencinya sampai sekarang? Allah alam bisawab ya, di dalam Islam ya, seorang guru haruslah memiliki sifat penyayang ya. Ada kondisi di mana seorang guru boleh menggunakan tangannya untuk meluruskan adab, meluruskan akhlak. Tetapi itu pun dengan batasan yang sudah ditentukan syariat, misalnya tidak dilakukan di bagian wajah, tidak sampai misalnya melukai atau berbekas dan lain sebagainya. ya, dan seorang guru adalah teladan untuk anak-anaknya. Ya, dahulu para ulama salaf seperti dijelaskan di majelis Imam Ahmad itu ada ribuan orang datang, ya, dari berapa 5.000 orang atau sekian yang datang, hanya 300 orang yang mencatat hadis yang beliau sampaikan. Selebihnya belajar adab. Oleh karenanya guru harus bisa menjadi contoh teladan di dalam budi pekerti atau akhlak atau karakter. Apakah tercela ketika seseorang menyimpan kebencian di dalam hatinya sampai 30 tahun? Kalau menurut saya itu sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Ya, sampai 30 tahun kita misalnya apa menahan kebencian dan lain sebagainya, itu akan menjadi penyakit di dalam hati kita. Oleh karenanya ada baiknya kita membersihkan ya hati kita dari kebencian kepada siapapun. Kalau kita merasa tidak nyaman ya, ya sudah, itu sudah berlalu 30 tahun yang lalu. Lebih baik kita fokus memandang ke depan ya, dan kita Allah tidak akan menghisab kita ya atas apa yang dilakukan manusia kepada kita. Tetapi kita akan dihisab atas apa yang kita lakukan kepada mereka. Oleh karenanya kita fokus di hari-hari ke depan ya, lebih baik kita perbaiki diri kita agar lebih baik ke depannya, agar lebih mulia akhlak kita ya. Dan saya rasa kita ambil wasiat Allah, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikan maaf ya, perintahkan manusia berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membaca surat yang berbeda di setiap rakaat tapi tidak sampai selesai karena enggak hafal seluruhnya, seperti Al-Muluk dan Al-Baqarah? Ya boleh-boleh saja, walaupun kata para ulama yang lebih utama adalah membaca surat itu lengkap. Kalaupun kita tidak bisa membaca yang panjang ya, baca yang sesuai dengan kemampuan. Allah alam bissawab. Apakah boleh seorang hanya mengambil pendapat para ulama yang hanya cocok baginya atau menguntungkan dirinya? Kalau yang dimaksud dengan menguntungkan atau cocok, artinya cocok dengan hawa nafsunya, ya tidak boleh. Bukan hawa nafsu dasarnya, saya suka karena sesuai dengan nafsu saya, sesuai, enggak bisa. Ya. Tetapi kita mengambil pendapat para ulama berdasarkan dalil yang ada di dalamnya, berdasarkan kesesuaian dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesesuaian dengan Al-Quran, kesesuaian dengan pendapat para sahabat, ya itu yang kita jadikan ukuran, bukan cocok atau tidak cocok. Misal ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang satu masalah, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dia mengambil pendapat membolehkan karena menurutnya cocok baginya. Dilihat, cocok itu kan kalau dua-duanya halal. Nabi itu kalau ada dua jalan, yang satu jalannya sulit, banyak rintangan, yang satu mudah, maka Nabi akan memilih yang mudah selama yang mudah itu tidak haram. Jadi tergantung nanti kasusnya kasus apa. Ya, di kasus apa? Kalau dia kasusnya adalah kasus memang perkara yang al-khilaf fihi qawi, khilafnya kuat, masing-masing membawakan dalil, terkadang kita mengambil kemudahan ya. Misalnya kita katakan kalau mengambil mazhab Syafi'i dalam kondisi tawaf kepadatan yang dahsyat itu susah, wanita mungkin dia akan sering kali batal misalnya ya. Maka dia mengatakan, ini masalah khilafiyah, agama Islam ini mudah, saya akan mengambil pendapat Malik atau pendapat Ahmad yang mengatakan tidak sampai batal misalnya. Itu mungkin saja ya, kita mengambil kemudahan dalam kondisi darurat berdasarkan realita bahwa masalah itu adalah masalah yang masih diperselisihkan. Allah alam bissawab. Anak saya seorang guru, terkadang di waktu-waktu tertentu ada orang tua memberi hadiah, contohnya seperti hari guru dari wali murid memberikan hadiah kepada anak. Bagaimana hukum pemberian hadiah tersebut? Allah alam bissawab ya. Hukum asalnya ya memberikan hadiah itu ya boleh ya, tahadu tahabu kata Nabi, saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Dan kalau ada orang yang paling berhak kita muliakan, mereka adalah guru-guru kita. Apalagi yang mengajarkan kita Al-Quran, yang mengajarkan kita adab dan akhlak, selama itu tidak terkait dengan apa sesuatu yang bisa mempengaruhi misalnya apa nilai, bisa mempengaruhi dan selama itu tidak dilarang ya. Karena sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh, walaupun dalam masalah ini saya baca ulama khilaf antara yang mengatakan boleh dengan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh katanya karena itu kan sudah digaji misalnya ya. Apalagi kita kalau bicara gaji, kita tahu realita di negara kita bagaimana kondisi guru-guru agama khususnya, itu gajinya jauh dari standar layak, standar minimal. Kalau kita berdalil bahwa mereka sudah digaji, nggak usah dikasih apa-apa lagi, saya rasa itu dalil yang lemah. Padahal ada keumuman ayat, keumuman hadis yang menunjukkan bahwa ya memberikan bahwa ahakuma yukhad minhul ajar ya, sesuatu yang lebih berhak diambil darinya satu ajar, satu upah, yaitu ta'lim Al-Quran. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Oleh karenanya ya tidak bisa kita samakan antara fatwa di misalnya di Timur Tengah di mana guru-guru agama mendapatkan fasilitas yang sangat baik lalu dicukupi kebutuhannya, disamakan dengan di kita di negara kita yang masih berusaha belajar bagaimana caranya memuliakan guru, ya tidak sama menurut saya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya tidak terdengar jelas. Oh, assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Tidak terdengar jelas Ibu. Oh ya. Assalamualaikum. Iya, coba dilanjutkan. Kecil suaranya. Assalamualaikum. Iya Ibu, dilanjutkan saja. Saya ingin coba melihat mendengar apakah terdengar jelas atau tidak. Baik, barakallahu fikum. Sepertinya ada kendala, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Assalamualaikum. Iya Ibu, dilanjutkan Ibu, dilanjutkan. Oh, pertanyaan. Ini mau tanya ini. Apa yang meratapi itu ada yang ziarah kubur, sering ziarah kubur. Saya tidak dengar Ibu. Bapak meratapi, itu termasuk meratapi. Ya, assalamualaikum. Tidak dengar. Tidak terdengar jelas Ibu. Suaranya kecil sekali. Oh iya. Jadi sinyali. Assalamualaikum. Ya, salam warahmatullahi. Coba Ibu. Ya ini tanya. Istilo apa namanya? Itu yang ziarah kubur itu sering ziarah kubur perempuan itu apa boleh, terus anak yang meninggal sering kubur hampir tiap hari. Ziarah kubur atau bagaimana? Meratapi. Termasuk meratapi. Silahkan, Ibu. Ini apa katanya? Ini kan ada anak. Ada saudara saya, anaknya meninggal, sering kekuburan. Perempuan? Baik. Perempuan ya? Datang ke kuburan? Iya, baik. Sampai tiap hari anaknya. Itu saja Ibu. Itu termasuk meratapi. Baik. Ya. Dan itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf ya, suaranya tidak terlalu jelas, tapi sekilas tadi kita mendapatkan poinnya bahwa apa hukumnya wanita berziarah kubur. Ya, apa hukumnya wanita berziarah kubur. Tentunya ziarah kubur bagi laki-laki adalah sunnah. Ya Rasulullah berkata, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarah kuburlah karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Adapun ziarah kubur bagi wanita, para ulama berbeda pendapat, ibu dan para pemirsa Niaga TV. Sebagian ada yang berpendapat bahwa ziarah kubur itu haram bagi wanita. Mereka berdalil dengan hadis yang berbunyi, La'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Itu dalil yang mengatakan haram. Sebagian mengatakan makruh, tidak sampai haram. Berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ummi Atiyah, bahwasanya Rasulullah disebutkan oleh beliau, Nuhina anittiba'il janais, kami dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan, tetapi kami tidak, Nabi tidak melarang dengan tegas. Nabi tidak melarang dengan tegas. Begitupun mereka berdalil dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah ketika beliau bertanya, apa yang harus aku ucapkan kalau datang ke kuburan? Maka Nabi berkata, ucapkanlah Assalamualaikum daral qaumil mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Ya, au kama qala Rasulullah SAW. Di mana di situ Nabi mengajarkan Ummul Mukminin doa. Kalau seandainya kekuburan itu tidak boleh bagi wanita, tentunya Nabi melarang, bukan mengajarkan. Ini pendapat sebagian ulama. Ada lagi yang berdalil dengan hadis bahwa ada seorang wanita yang menangis di kuburan, lalu Nabi berkata, isbiri wahtasibi. Nabi berkata, bersabarlah dan carilah pahala dari musibah yang menimpamu. Seandainya itu adalah sesuatu yang haram wanita ke kuburan, tentunya Nabi akan menegur keberadaan wanita itu di kuburan, tetapi Nabi malah mengingatkan agar dia bersabar. Ya, oleh karenanya sebagian ulama berpendapat, kalaupun itu dilarang bersifat makruh, dan saya cenderung kepada pendapat ini, ya, pendapat yang mengatakan makruh. Wallahu a'lam bishawab. Apakah berdosa pemimpin negara Islam yang besar, yang mempunyai kekuatan militer tapi tidak mengirimkan tentaranya membantu rakyat muslim Palestina yang nyata-nyata dibantai? Tentunya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaannya. Dia diberikan kekuasaan, dia diberikan anggaran, dia diberikan militer dan lain sebagainya. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menolong seorang muslim itu wajib. Ya, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang terzalimi. Dan jihad itu hukumnya fardu kifayah. Dalam hukum jihad menyerang fardu kifayah. Tetapi kalau jihad bertahan bersifat fardu ain. Ya, kalau kita bertahan artinya negeri kita diserang, dimasuki oleh orang-orang kafir, maka fardu ain. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan falatuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang-orang kafir yang menyerangmu, maka janganlah kamu lari ke belakang, kecuali mutaharrifan liqital au mutahayyizan ila fi'ah, kecuali untuk siasat perang atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Ya, oleh karenanya ya, para pemimpin muslim di seluruh dunia, khususnya yang dekat dengan Palestina, semestinya mereka berada di bagian terdepan untuk membela saudara-saudara mereka kaum muslimin, ya. Walaupun realitanya sekarang kita melihat mereka tidak memaksimalkan kekuatan kekuatan dan kedudukan mereka dengan maksimal. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kedepannya pemimpin-pemimpin kaum muslimin diberikan taufik, ya, diberikan hidayah untuk bisa menggunakan kekuatannya untuk membela kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan kita bersedih melihat realita itu sejujurnya, ya, ketika kita melihat tidak bisa digunakannya potensi yang besar yang dimiliki oleh umat. Boleh jadi antara rakyat dengan pemerintah itu beda. Rakyatnya mungkin sudah semangat, sudah ingin membela saudaranya, tetapi rakyatnya mereka tidak memiliki senjata, tidak memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pembelaan yang maksimal. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina secara umum diberikan pertolongan, kemenangan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang wafat mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita yang tidak bisa maksimal di dalam membela mereka. Ini barangkali yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.